Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yadihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang kami muliakan, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan sehingga bisa bersama-sama menjalankan salat maghrib secara berjamaah. Yang ini memang wajib bagi mereka kaum laki-laki untuk mengerjakan sholat-sholat fardu di masjid. Adapun bagi mereka kaum wanita, maka boleh ya, untuk mengerjakan di masjid, walaupun yang lebih utama di rumahnya. Namun ketika mereka ingin mengerjakan di masjid, maka hukumnya juga boleh. Sampai dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian melarang mereka para wanita-wanita untuk sholat di masjid, dengan catatan mereka bisa menjaga auratnya, tidak memakai wangi-wangian, tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki dan seterusnya. Ya. Dan alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini Allah memberikan kita kemudahan sehingga di malam Rabu yang keberapa ini Pak? Rabu yang kedua bisa kembali mengkaji dari agama Islam yang kita perlu. Mengkaji terkait dengan bimbingan-bimbingan Islam supaya kita sebagai orang Islam bisa meniti jalan yang benar. Ya. Bahkan setiap doa kita di sholat-sholat kita membaca surat Al-Fatihah, yang di sana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami jalan siratal mustaqim. Di antara penafsiran para ulama kita, jalan siratal mustaqim adalah jalan Islam yang hak, Islam yang benar yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu siratal mustaqim. Di antara cirinya, ciri orang yang menempuh jalan siratal mustaqim adalah mereka orang-orang yang mempelajari ilmu agama untuk diamalkan. Ini ciri dari ciri jalan siratal mustaqim. Ini ciri dari cirinya ahlul Islam, orang Islam yang mereka mengikuti jalan siratal mustaqim, menempuh jalan siratal mustaqim senantiasa di pertengahan. Di pertengahan itu mereka mempelajari ilmu agama untuk diamalkan. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, ya, yang Allah sifatkan ghairil mahdubi alaihim, bukan jalannya mereka orang-orang yang engkau murkai, ya, yang Allah murka atas mereka, yaitu jalannya orang Yahudi yang mereka punya ciri atau punya tanda mereka adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang tahu, berilmu, tapi tidak mau beramal, ya. Ini orang Islam tidak seperti orang Yahudi. Mereka itu tahu ilmunya, bahkan mengenal nabinya Muhammad SAW, ya. Mereka tahu di akhir zaman nanti ataupun di umat yang terakhir diutus seorang nabi dan rasul, ya, yang bernama Muhammad, ya. Kemudian mereka tahu ciri-cirinya, ya. Bahkan Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mengenal apa? Anak-anak mereka. Tapi tidak mau mengikuti Islam, ya. Maka orang Islam itu tidak apa? Tidak seperti sifatnya orang Yahudi. Ya, mereka punya ilmu tidak mau mengamalkan. Tidak pula seperti orang Nasoro yang Allah katakan mereka waladdolin, bukan pula jarannya orang yang sesat. Ya. Apa sebabnya? Sebab mereka, orang Nasoro adalah orang yang beramal namun tanpa dasar ilmu. Maka sekali lagi para jamaah, kita sebagai seorang muslim, ya, seorang muslimah, memiliki prinsip dalam beragama. Apa itu? Kita mengikuti jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa cirinya? Orang Islam itu suka belajar ilmu agama untuk diamalkan. Kalau seandainya usia kita sampai meninggal untuk belajar ilmu agama, itu saja tidak mungkin akan apa? Habis, ya. Tidak mungkin bisa mengetahui semuanya. Terlebih lagi ketika seorang mempelajari ilmu agama, ya. Allah berikan sekian banyak keutamaan, ya. Sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf, hadis yang sering kita dengar terkait dengan sekelompok orang yang mereka mempelajari ilmu agama di sebuah masjid, ya, dalam hadis Abu Darda. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin buyutillah, tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid, ya. Yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Qur'an, ya. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling, ya, mempelajarinya. Ada yang mengajarkannya, ada yang mendengarkannya, ya. Kata Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka rasa ketenangan, ya. Kalau panjenengan hadir di majelis ilmu, ya, akan menjadikan hati itu tenang, ya. Kemudian Rasul mengatakan wa hasyiyat humur rahmah, dan Allah akan apa? Ya, liputi kepada mereka yang namanya rahmat. Mereka diliputi rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat humul malaika, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Ya, jadi kita meyakini bahwasanya seorang yang mencari ilmu agama itu mereka mendapatkan kemuliaan dikelilingi para malaikat. Bahkan mereka tadi, ya, punya tugas khusus untuk mencari majelis ilmu, kemudian apa? Kemudian mereka hadir di sana. Ya. Kemudian yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah akan menyebut-nyebut orang yang hadir di majelis ilmu di sisi para malaikat, ya. Yang semuanya ini para jamaah mengandung motivasi besar bagi mereka orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mengharapkan perjumpaan dengan Allah nanti di akhirat. Bekalnya tidak lain adalah yang namanya ilmu yang diamalkan, yaitu al-amalus soleh. Hanya itu saja amal soleh yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim, seorang muslimah, serta jalan yang paling cepat, jalan yang paling mudah menyampaikan seorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang kami muliakan, fa insyaallah taala setelah kita ya beberapa kali bertemu di majelis ilmu ini, insyaallah kita akan membahas, kita masuk sebuah kitab yang tidak asing di tengah-tengah masyarakat kita ya. Itu sebuah kitab yang berjudul Buluhul Maram ya. Ada yang pernah dengar Bapak-bapak kitab Buluhul Maram? Kenal enggak, Pak? Kitabnya para ulama seperti kitab Riyadhus Shalihin, seperti kitab Arba'in Nawawiyah ya. Seperti kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar di masanya ya, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang kita baca terkait dengan kitab khusus, yaitu kitab yang terakhir terkait dengan Kitabul Jami' ya, kitab yang mengumpulkan sekian banyak pembahasan-pembahasan. Yang di sana berisikan terkait dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, terkait bimbingan-bimbingan ya, terkait adab-adab seorang muslim. Baik. Maka kita akan memulai beberapa pembahasan-pembahasan terkait dengan kitab yang kita baca ini. Dan sebelumnya, kitab yang kita baca bab yang pertama yaitu bab terkait adab ya, Kitabul Jami Babul Adab, terkait dengan adab. Apa penting belajar adab? Sangat penting. Bahkan yang namanya adab itu merupakan ya perhiasan seorang muslim ya. Sebagaimana kita ya diperintahkan untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surat, disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 ya. Allah katakan di sana, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah ya. Artinya kita sebagai seorang muslim harus benar-benar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita satu-satunya ya. Allah mengatakan, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi mereka orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Dia menjadikan idola satu-satunya sebagai panutannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh beliau dalam akidahnya, dalam bermuamalah ya, entah itu di keluarganya, di masyarakatnya, entah itu ketika beliau apa bermuamalah dengan kaum muslimin, para sahabat ketika itu, ataupun bermuamalah dengan orang-orang non muslim ya, ataupun dalam hal ibadahnya, semuanya kita menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah ya. Ini yang pertama. Kenapa kok harus menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah? Karena itu perintah dari Allah ya, perintah dari Allah. Bahkan dalam ayat yang lainnya, dalam surat At-Tahrim ayat yang ke dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, Allah katakan di sana, wa ma atakumu rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ambil ya, ikuti. Rasul memerintahkan ini, kita sebagai umat yang setia ikuti. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul itu larang maka berhenti, jangan apa, jangan dilanggar ya. Itu sebagai sikap kita ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika seorang itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, itu sama saja dia adalah orang yang cinta kepada Allah. Bahkan sebagai tolak ukur, ketika seorang itu mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, hendaknya dia mengikuti contoh-contohnya. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Qul, in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yuhibbukumullah. Allah pasti akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Artinya, kalau seorang itu mengaku cinta kepada Allah, dibuktikan dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa mati lampu ini, Bapak-bapak. Dilanjut, Pak, ya. Dikarenakan itu merupakan tanda seorang cintanya itu benar-benar, ya, murni kepada Allah. Itu dengan seorang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam permasalahan adab, ya, permasalahan adab, permasalahan akhlak itu juga harus apa? Mencontoh beliau. Maka insyaallah taala kita akan baca hadis-hadis terkait dengan bagaimana adab-adab Islam, adab-adab yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dalam kitab Bulughul Maram, hadis nomor 1249. Bapak-bapak ada yang punya ini kitabnya, ya, besok-besok bisa dibawa ketika pengajian saya. Hadis nomor 1249. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Sahabat Abu Hurairah, sahabat yang dikenal paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok beliau paling banyak meriwayatkan hadis, ya? Sementara beliau itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 4 tahun saja. 4 atau 3 tahun saja. Ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah, ya. Ketika itu sahabat Abu Hurairah baru apa? Masuk Islam, kemudian tinggal bersama Rasul. Ya. Kemudian sahabat Abu Hurairah ini orang yang paling apa? Paling sabar, ya. Artinya bersabar dalam mencari ilmu, ya. Dalam mencari ilmu senantiasa bermulazamah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Baik beliau dalam keadaan lapar ataupun dalam keadaan kenyang terus. Ya, pernah beliau tidak makan 3 hari, Pak. Ya, 3 hari tidak makan, kenapa? Karena beliau, ya, tidak punya makanan. Tinggal bersama Nabi. Ya, akhirnya sahabat Abu Hurairah ini keluar dari masjid, ya, menemui sahabat. Harapannya itu diajak untuk ikut makan. Ketemu dengan sahabat Abu Bakar Siddiq, ya. Bertanya tentang masalah ilmu. Ya, ternyata apa? Tidak diajak makan, ya, karena nggak tahu. Bertemu dengan sahabat Umar bin Khattab juga sama. Ya, harapannya diajak makan ke rumahnya, ternyata juga tidak. Sampai mau pingsan. Ya. Kemudian yang ketiga, ketemu dengan Rasulullah SAW. Akhirnya Rasul mengajak, sudah ke tempat saya. Bertanya kepada Aisyah, istri beliau, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apakah ada makanan? Ya, katanya Aisyah, itu ada tadi hadiah, ya, susu. Ya, akhirnya didatangkan susu tadi, ya. Kemudian sahabat Abu Hurairah ditanya, ya, ada berapa teman-temanmu yang di masjid sana? Ya, Abu Hurairah sudah khawatir, oh, itu hanya satu bejana saja kecil. Sementara suruh ngajak temannya semuanya di masjid, diajak semuanya ke tempat saya, katanya Nabi SAW. Diajak semuanya. Abu Hurairah sudah panik, ini nanti saya gak kebagian. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW sudah mulai, ya, masing-masing dikasih oleh Abu Hurairah tadi. Datang dikasih susu supaya minum, sampai kenyang. Datang lagi terus sampai sekian banyak, ya, para sahabat yang tinggal di masjid. Sampai akhirnya susunya itu masih tersisa. Kemudian Rasulullah SAW merintahkan kepada Abu Hurairah supaya minum sepuasnya. Sampai beliau kenyang. Ya, ternyata susunya masih apa? Masih utuh. Ya, Rasulullah SAW juga meminumnya. Kemudian Rasulullah SAW pun memberikan diantara doanya kepada sahabat Abu Hurairah supaya apa? Kuat hafalannya. Ya, karena beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat yang mulia. Namanya disebutkan oleh para ulama yaitu Abdurrahman bin Sakhr. Beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Ya. Maksudnya hak seorang muslim yang wajib ya ditunaikan oleh muslim yang lainnya itu ada 6. Ya. Dalam riwayat yang lainnya ada ya. Berapa? 7. Ada yang lainnya dalam bilangan yang lainnya. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara hak seorang muslim atas muslim yang lainnya yang harus ditunaikan, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. Ya. Ini haknya. Ya, jadi kalau kita sebagai seorang muslim yang baik, menunaikan hak saudara kita kalau berjumpa, maka apa? Ucapkan salam. Haknya mereka. Wa idza da'aka fajibhu. Kalau dia mengundangmu, ya, maka penuhilah undangannya. Ini yang kedua. Wa idza stansahaka fansahu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, ya, saudara kita minta nasihat kepada kita, maka apa? Berikan nasihat. Wa idza atasa fahamidallahu fashamidhu. Kalau dia bersin kemudian memuji Allah, ya, dia bersin mengucapkan alhamdulillah, maka apa? Doakan, ya, yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Kemudian yang kelima, kalau dia sakit, maka apa? Jenguklah, ya. Wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia meninggal dunia, maka ikutilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Hadis ini para jamaah yang kami muliakan disebutkan dalam bab terkait dengan adab, yaitu terkait dengan adab seorang muslim atas muslim yang lainnya, ya. Disebutkan di sini ada 6, ya. Ada 6 adab, ya, atau ada 6 hak dari muslim atas muslim yang lainnya. Yang pertama itu terkait dengan apa? Salam, ya. Rasul mengatakan idza laqitahu fasallim alaih, ya. Kalau engkau berjumpa dengannya, maka apa? Ucapkanlah salam kepadanya. Diperhatikan dari sini para jamaah, ya. Dari hak-hak muslim atas muslim yang lainnya seluruhnya, ya, dikatakan di sini, ya. Itu adalah perkara-perkara yang bisa menumbuhkan kecintaan. Bisa menumbuhkan yang namanya apa? Persaudaraan. Ya. Semuanya. Dari yang pertama, kalau kita berjumpa, salam. Kemudian kalau diundang, maka penuhi. Kalau dia minta nasihat, maka dinasihati. Kalau dia apa? Bersin, memuji Allah, maka didoakan. Kemudian kalau sakit, maka apa? Dijenguk. Kalau meninggal, diikuti jenazahnya. Semuanya itu, ya, adalah hak muslim dengan muslim yang lainnya yang hasilnya menumbuhkan kecintaan di antara mereka. Ya, itu agama Islam. Agama yang mulia. Agama yang cinta kepada apa? Persatuan. Ya. Saling menyapa, ya. Saling apa? Mengunjungi, saling memberikan yang namanya apa? Nasihat, ya. Intinya agama yang sangat apa? Sangat menjunjung tinggi yang namanya kasih sayang. Adapun yang pertama terkait dengan salam, ya, sebelum kita bahas terkait dengan adab-adabnya, maka di sana disebutkan sekian banyak dalil bagaimana anjuran Islam tentang salam. Di antaranya disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat yang ke-86, ya, surat An-Nisa 86. Allah katakan dalam Al-Qur'an tadi dalam An-Nisa, Wa idza huyittum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Yang artinya, kalau kalian ya diberikan penghormatan, salam, diberikan salam. Fahayyu bi ahsana minha, maka apa? Jawablah dengan yang lebih baik, ya. Atau yang semisalnya. Itu diantara dalilnya. Dalil yang lainnya disebutkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-27. Ya. Allah katakan di sana, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Ya, wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ya masuk sebuah rumah selain rumah kalian, kecuali dengan apa? Dengan kalian minta izin dan juga mengucapkan salam. Ya, ini dalam Al-Quran. Dan ayat-ayat yang banyak tentang anjuran salam. Itu terkait dengan ayat yang menyebutkan terkait anjuran salam. Kemudian diantara keutamaannya, ya, diantara keutamaan salam, salam itu merupakan tanda Islam yang paling baik. Ya, seorang yang biasa mengucapkan salam itu menunjukkan Islamnya apa? Baik. Ya, walaupun semakin berganti generasi, semakin apa? Berganti cara untuk menyapa. Ya, kalau dalam Islam dianjurkan salam, ya diganti dengan cara-cara yang lainnya. Ya, entah selamat pagi, selamat siang itu ya. Ya. Tapi yang tepat menggunakan salam, itu bimbingan Islam. Disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, ana rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada satu ketika ada seorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa pertanyaannya? Ayyul Islami khairun. Ya Rasulullah, Islam apa yang paling mulia? Ya, Islam apa yang paling mulia? Dalam Islam itu apa yang mulia? Ya. Maka Rasulullah mengatakan, tut'imut ta'am. Engkau memberikan makan, ya, kepada orang miskin. Ya. Yang ini sudah jarang di kita lihat. Kita memberikan makan kepada orang miskin. Mungkin apa? Mungkin jarang. Kalau berbeda kalau di bulan Ramadan, mungkin banyak orang berbondong-bondong ngasih takjilan, Pak ya. Tapi setelah Ramadan ternyata sudah jarang, ya. Padahal kalau kita punya niatan seperti itu sangat sangat mampu. Ya, kita bikin sehari bikin rames untuk orang-orang miskin semisal di sekitar kita, ya. Ataupun anak-anak yatim. Itu mungkin, ya. Itu Islam yang mulia, Islam yang baik. Apa itu? Tut'imu ta'am, engkau memberikan makan kepada orang miskin. Ya. Dan ini harus dilatih. Wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa ma lam ta'rif. Dan engkau memberikan salam kepada orang yang engkau apa? Kenal ataupun yang engkau tidak kenal. Ya. Ini juga diantara apa? Diantara Islam yang mulia. Engkau memberikan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Ya. Ketika ada orang, ya tentunya melihat kondisinya kalau dia seorang muslim, ya, kita memberikan salam, ya. Baik. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani, di akhir zaman itu, ya, orang itu akan mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal. Itu sudah termasuk tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda hari kiamat, ya, dekatnya hari kiamat, nanti di akhir zaman itu orang memberikan salam hanya kepada yang dikenal saja. Kalau ngaji ini bareng ya salam gitu ya. Kalau enggak bukan ngaji bareng enggak pernah salam. Salah. Kepada kaum muslimin ya secara umum memberikan salam. Ya. Bahkan itu kalau keadaannya seorang sudah tidak memberikan salam kepada yang dikenal itu sudah dekatnya hari kiamat. Baik. Keutamaan yang lainnya, diantara keutamaan yang namanya salam, ya, disebutkan bahwasannya salam itu, ya, merupakan perkara yang bisa apa? Bisa menumbuhkan kecintaan, Ya, orang bencinya seperti apa, ya, sering diberikan salam kepadanya, akan luntur kebenciannya. Ya, maka di masyarakat, ya, disebarkan salam, dibiasakan, ya. Bahkan nanti kita bacakan beberapa hadis tentang keutamaan yang lainnya. Ya, seorang yang salam itu pahalanya besar. Ya. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah riwayat Muslim, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Tidaklah kalian akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga sampai kalian beriman. Ya. "Wala tu'minu hatta tahabu." Tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai di antara kalian. Rasul mengatakan, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum." Ya. Apakah kalian ingin aku beritahu kepada kalian sebuah amalan, ya, yang kalau kalian kerjakan saling mencintai di antara kalian, tidak ada permusuhan, tidak saling membenci, tidak saling mencurigai, ya. Apa itu? Afsyus salama bainakum. Menyebarkan salam di antara kalian, ya. Maka dibiasakan seorang untuk menyebarkan salam. Keutamaan yang lainnya yang namanya salam itu, ya, akan masukkan seorang ke dalam al-jannah, ya, ke dalam surga. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dulunya seorang Yahudi, seorang pendeta, ya. Kalau Yahudi apa? Seorang rahib, ya, dari kalangan Yahudi. Kemudian masuk Islam. Baik keislamannya. Beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, afsyu salam." Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam. Ya, sebarkanlah yang namanya salam. "Wa at'imu ta'am." Dan juga apa? Berilah makan. Ya. Sekali lagi, terkait dengan memberikan makan ini pahalanya besar sekali. Ya. Bahkan mengantarkan seorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perkaranya remeh, ya. Perkaranya ringan tapi pahalanya besar, memberikan makan. Jangan punya anggapan zaman sekarang apa ada yang mau diberi makan? Banyak, ya, yang mereka orang-orang kesusahan dalam apa mencari makan. Kemudian dikatakan wasallu wasilul arham, ya, dan juga sambunglah yang namanya silaturahmi, ya. Yang ini kadang di masyarakat salah dipahami. Bahkan kebanyakan kita mungkin salah paham. Yang namanya silaturahmi itu hanya sekedar gantian, Pak, ya. Kalau ada saudara kita ke tempat kita, ya, kita baik, kita juga gantian silaturahmi. Itu kebanyakan orang. Itu bukan silaturahmi yang dalam artian keutamaannya lebih. Kalau itu utama, menjaga hubungan silaturahmi, bagus. Tapi yang dikatakan silaturahmi yang lebih besar pahalanya, ya, ketika apa? Ketika seorang itu harus, ya, berbuat baik kepada keluarga yang memusuhinya. Ya, artinya orang ini benci sama kita, ya, tidak maaf kita saudara, padahal saudara, ya, saudara dekat, saudara kandung, tapi terus memusuhi. Ya, itu disambung silaturahminya. Disebutkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah seorang yang dikatakan menyambung silaturahmi itu yang sekedar balas jasa, ya. Kemarin bulan kemarin ke tempat saya, sekarang ke tempatnya saudara saya. Itu boleh, bagus juga bernilai ibadah. Tapi bukan semata-mata itu kata Nabi, ya. "Walakinnal wasila alladzi qata'at rahimuhu wa salaha." Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang menyambung silaturahmi itu adalah seorang yang diputus tali silaturahminya, ya, sama saudaranya diputus, kemudian dia sabar untuk menyambungnya lagi. Berat apa sulit, Bapak-bapak di sini? Saya yakin berat, ya. Biasanya kalau sudah musuh, ya sudah, saya juga berani memusuhi, ya. Kalau dia benci sama saya juga benci sama dia. Itu kebanyakan orang. Jadi kalau menyambung silaturahmi itu bukan sekedar balas jasa saja. Ya, itu juga bagus menjaga silaturahmi, tapi lebih berat lagi ketika apa harus menyambung, ya, sesuatu yang diputus. Ya, itu yang dikatakan silaturahmi. Itu apa namanya, perintah Nabi menyambung silaturahmi. Wasallu wan-nasu niyam. Kemudian yang keempat, ya, dan sholatlah ketika manusia itu sedang tidur. Sholat, sholat sunnah maksudnya. Ya, kapan itu kira-kira Pak? Manusia lagi pada tidur? Ketika di sepertiga malam terakhir, ketika kebanyakan kita semuanya terlelap, ternyata ada orang yang dia bangun. Oh, bisa bangun di tengah malam atau di malam terakhir, sepertiga malam terakhir, ya karena di waktu setelah sholat isya ini sudah istirahat. Di antara bimbingan Nabi SAW, beliau biasa tidur di awal waktu. Istirahat gasik, Pak. Ya, tidurnya itu gasik. Ya. Bahkan beliau mengatakan dalam hadisnya, wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditsa ba'daha. Tentang sholat isya. Kata Nabi SAW, beliau itu adalah membenci seorang yang tidur sebelum sholat isya. Habis maghrib, tidur, dibenci, makruh. Ataupun berbincang-bincang setelah sholat isya. Apalagi begadang malam. Ya. Kalau begadang malam untuk kebaikan sih beda lagi. Kebanyakan orang begadang malam untuk ngopi. Ya Pak ya. Juguran saja. Ya, ngobrol kesana kemari. Ya. Itu dibenci. Karena Nabi SAW biasa sholat, apa namanya, tidur di awal waktu. Ya. Kemudian bangun di ya, akhir malam. Ya, di sepertiga malam terakhir. Ya. Jadi kalau orang itu apa namanya, pengen bangun di sepertiga malam terakhir, ya sudah tidurnya itu di awal waktu, ya, setelah sholat isya, ya, makannya itu sebelum sholat maghrib, ya, makan malam sebelum sholat maghrib, itu yang bagus. Bahkan secara kedokteran pun bagus seperti itu. Setelah itu, setelah isya, istirahat. Nanti di sepertiga malam terakhir, ketika kebanyakan orang itu terlelap tidur, sedang nyenyak-nyenyak tidur, bangun dia. Ya, kita bangun untuk sholat malam. Itu perintah Nabi. Ya, wasallu wan-nasu niyam, dan sholatlah engkau ketika manusia kebanyakan sedang pada tidur. Ya. Kemudian yang kelima, ya, dikatakan ataupun Rasul mengatakan tadkhulul jannata bisalam. Maka dengan itu engkau akan masuk ke dalam surganya Allah dengan keselamatan. Ya. Ketika seorang biasa menyebarkan salam, biasa memberi makan, kemudian biasa apa namanya, menyambung silaturahmi, kemudian sholat malam ketika kebanyakan orang sedang terlelap tidur, ya, maka kata Nabi SAW, tadkhulul jannata bisalam, ya, maka kalian akan masuk ke dalam al-jannah, ke dalam surga dengan apa? Keselamatan. Dikatakan hadisnya riwayat Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Ya. Ini beberapa keutamaan dari keutamaan salam, ya, yang semuanya itu memotivasi seorang muslim, ya, untuk dia terbiasa, ya, menyebarkan salam, mengucapkan salam kepada orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, ya, walaupun ya dengan batasan syar'i, ya, ketika itu bukan mahram, lawan jenis ya jangan apa? Salam, ya. Katanya pengajian itu dari pengajiannya boleh, ya. Semua dikasih salam, ya. Laki-laki, perempuan, oh tidak. Kalau itu lawan jenis maka tidak dikasih salam, kecuali yang dikenal, ya, ataupun yang apa? Sudah tua, ya, itu boleh salam. Kalau di pinggir jalan gitu Pak ya, lagi di jalan raya ada perempuan, assalamualaikum, malah aneh Pak ya. Ya, artinya tidak seperti itu kepada orang-orang yang sama jenis dan juga orang-orang yang dia apa, kenal, ya. Taip. Walaupun tadi ketika dia memberikan salam kepada orang yang tidak dikenal pun apa, dianjurkan. Ini beberapa keutamaan terkait dengan salam. Dibahas para ulama kita, adapun memulai salam, ini hukumnya sunnah. Ya. Tidak wajib Pak ya. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah saja. Wa min jama'ati sunnah al-kifayah. Adapun kalau sekelompok orang, ya, itu maka sifatnya apa? Sunnah kifayah. Ya. Tidak apa? Tidak wajib. Ya. Hukumnya sunnah saja. Walau salima ala insan, sumalakiyahu an qurbin sanna ayusallima alaihi saniyan wa salisan wa akthar. Ya. Dibahas para ulama kita yang lainnya, ya. Ketika salam itu semisal kita salam di depan sana, ya. Kemudian bertemu lagi di masjid setelah sholat, kita salam lagi, itu juga apa? Dianjurkan. Bahkan berkali-kali salam juga apa? Tidak mengapa. Ya. Ini terkait dengan memulai salam. Hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Wa ruddu salam fardhu ainin 'alal munfarid. Adapun menjawab salam itu hukumnya fardhu ain. Ya. Kalau enggak menjawab apa? Dosa, ya. Kalau sendirian. Semisal ada orang datang sama kita, assalamualaikum. Baik itu berjabat tangan ataupun tidak. Maka apa? Wajib untuk dijawab. Itu fardhu ain. Adapun fardhu kifayatin 'alal jamaah, ya. Adapun ketika itu banyak orang, maka hukumnya apa? Fardhu kifayah. Semisal kita di masjid seperti ini, ada orang datang dari luar menyampaikan salam, assalamualaikum. Sudah ada yang jawab dua semisal, waalaikumsalam. Maka gugur bagi yang lainnya. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan hukumnya. Ya. Masih ada waktu Bapak? Atau masih banyak? Baik. Mungkin sebelum saya tutup, ada pertanyaan terkait dengan pembahasan kita ataupun yang lainnya. Silakan. Sumuk Pak ya. Ini mati lampu ini. Baik, masih banyak pembahasan yang lainnya terkait dengan tata cara salam, kemudian bagaimana adab salam, ketentuan-ketentuannya. Ya, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan akan datang. Barangkali ada yang ditanyakan dari para jamaah. Atau saya yang tanya, Pak. Silakan. Silakan. Bermaksiat. Tapi dia memberikan salam. Bermaksiatnya apa sebenarnya, Pak? Judi gitu. Berarti orangnya ini asalnya ya ahli maksiat tapi gimana? Ngalim gitu. Yang enggak ada ini. Bagaimana kalau orang yang bermaksiat kemudian salam dengan kita? Ya dijawab. Kenapa kok dijawab? Dia seorang muslim. Itu prinsip ahlu sunnah. Kita sebagai kaum muslimin ahlu sunnah, ya, meyakini bahwasanya pelaku dosa besar, ya, selama itu bukan kekufuran, bukan membatal Islam, maka kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Ya, sekalipun orang yang di pinggir jalan, ya, orang yang lagi apa namanya, ya, di pinggir jalan nggak punya kegiatan gitu, kita kasih salam ataupun tadi yang bermaksiat kemudian dia salam kepada kita, maka dijawab. Nggak mengapa, karena mereka seorang muslim. Barangkali kalau kita dengan menjawab, akhirnya dia sadar. Oh, ternyata saya salam juga dijawab. Ya. Berarti dia apa? Tidak menganggap orang tadi orang yang jelek, ya, ataupun orang yang apa namanya? Keluar dari Islam. Buktinya dijawab salamnya. Ya. Itu enggak masalah. Karena pelaku dosa besar atau maksiat itu masih saudara kita sama muslim. Ya, tugas kita menasihati. Ya, seperti itu. Jangan kita sikap kita kepada mereka, saudara kita sama muslim yang berbuat kemaksiatan, kemudian sikapnya langsung ekstrim. Enggak mau salam, ya. Bahkan kalau mereka orang-orang khawarij yang berpemahaman mengkafirkan pelaku dosa besar, tidak mau salam dengan mereka. Langsung mengecap, "Oh, itu orang kafir." Makanya apa? Ya, enggak heran kita mendengar di tempat-tempat hiburan mereka mengadakan atau mengadakan aksi bom bunuh diri. Ya apa tidak? Di Bali sana, ya, di hotel-hotel yang di Jakarta sana, di Jaya Marriott, di Kuningan sana. Itu mereka punya pemikiran yang menyimpang, ya. Menganggap setiap pelaku dosa besar itu kafir keluar dari Islam. Kalau kita sebagai ahlu sunnah, ya, kaum muslimin meyakini bahwasanya mereka pelaku dosa besar masih muslim. Namun bagaimana? Mereka itu nakisul iman. Dikatakan sebagai seorang yang fasik. Ya, maka seorang yang fasik, ya, suka berbuat kemaksiatan. Tapi kalau dikatakan muslim, mukmin, masih mukmin, masih muslim. Ya, namun ketika itu, ya, apa namanya? Dalam keadaan imannya sedang turun, ya. Seperti itu keyakinan kita, ya. Ketika seorang meninggal di atas kemaksiatan, maka sikap kita, ya, kita kembalikan kepada Allah, tahta masyiatillah, ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan tadi orang Khawarij, ya, yang mereka meyakini pelaku dosa besar, pelaku kemaksiatan ketika di akhirat kekal dalam apa? Neraka. Itu keyakinan yang salah, ya. Jadi kalau kita punya saudara kok masuk bermaksiat, kita nasihati dengan baik-baik. Jangan apa? Jangan dimusuhi. Salah. Tapi kita apa? Nasihati. Bagaimana rahmatnya Islam, ya? Mereka senantiasa memandang dengan apa? Dengan rahmat, ya. Dengan dalil tentunya, ya. Begitu, Pak, ya. Ada yang lain, Pak? Ada. Silakan. Baik, bagaimana dengan kebaikan yang ketika membaca Quran tadi, Pak, ya? Rasul mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihah wa ila akhiril hadis. Rasul mengatakan barang siapa yang baca Quran, ya, satu huruf, dia akan mendapatkan apa? Satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Bagaimana sih bentuk kebaikannya? Kebaikannya itu adalah pahala, Pak. Pahala. Dinilai pahala insya Allah. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah berapa huruf itu? Dikalikan berapa? 10. Itu pahalanya maksudnya. Maksudnya pahala, Pak. Sebagaimana orang, ya, saya pernah ditanya juga, bagaimana dengan sholat di masjid? Ya. Sholat di masjid yang pahalanya itu berapa? 27 derajat. Maksudnya apa sih derajat? Maksudnya itu lebih besar pahalanya dibandingkan sholat yang sendirian. Ya. Seperti itu. Sholatul jama'ati afdolu min sholatil fadzi bisab'in wa ishrina darajatan. Kata Nabi SAW, yang namanya sholat jama'ah, ya, di masjid, itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya lipat pahalanya itu lebih 27 derajat tadi. Sebagaimana tadi orang yang baca Al-Quran. Kalau kita membaca satu ayat, satu huruf, itu pahalanya 10 kebaikan tadi. Ya, maksudnya apa? Pahala. Ya, pahalanya nggak kelihatan, Pak, ya. Beda kalau semisal di dunia, ya, dapat hadiah kan kelihatan. Hadiah motor, hadiah apa. Kalau ini, ya, bagi seorang mukmin maka dia meyakini adanya pahala tadi. Orang yang semisal dia takziah kemudian apa? Ikut mensolati. Baginya satu kirot. Satu kirot seperti apa? Dua kirot seperti apa? Rasul mengatakan mislul jabalain azimain, seperti dua gunung yang besar. Pahalanya seperti itu gambarannya. Ya. Dan itu nanti nyata ketika di akhirat, pahala-pahala tadi. Begitu, Pak, ya. Ya, jadi berupa pahala, ya. Tadi yang terakhir, Pak. Silakan. Ya nggak bisa digambarkan. Pahala itu ya sesuatu yang sifatnya apa? Maknawi. Tidak bisa digambarkan. Seperti si pahalanya ya nggak kelihatan. Dan pahala orang itu berbeda-beda. Ketika seorang baca Quran, walaupun sama baca Quran yang pahalanya tadi, itu kualitasnya beda-beda. Apa yang membedakan? Kualitas imannya. Kualitas keikhlasannya. Sama-sama kulo panjenengan sholat jamaah di sini. Pahalanya walaupun 20 derajat, ya, itu beda-beda kualitasnya. Sebagaimana dahulu para sahabat itu berinfak satu mudaba emas. Kalau dibandingkan infak kita yang besarnya satu gunung Uhud emas, itu lebih besar mereka. Kenapa? Keimanan yang membedakan. Ya, seperti itu. Jadi kalau seperti apa gambaran pahalanya? Gak kelihatan. Jadi gambarannya itu sebuah pahala 10 kebaikan. Kalau satu huruf seperti itu, ya. Jadi tidak berbentuk gitu. Ya. Gimana, Pak? Kalau sekarang kan banyak orang-orang muslim itu apa? Memulai salam. Mm. Ya, kalau kita enggak tahu dia muslim apa bukan itu. Ya, kalau kita Biasanya kan kita tahu ya, artinya di sebuah tempat ini non muslim, dan non muslim yang memberikan salam jarang. Jarang ya. Kalau ada yang memberikan salam ya, biasanya kalau sudah kenal dengan kita. Aneh itu. Bagaimana bimbingan Islam? Ya Rasulullah mengatakan dalam hadis wa'alaikum. Ya, dijawab wa'alaikum, hadis Aisyah. Jadi kalau ada orang non muslim karena akrabnya dengan kita di toko gitu Pak ya, biasa langganan ke situ udah akrab. Ya, assalamualaikum Pak Haji misal. Maka jawaban kita wa'alaikum, itu saja. Wa'alaikum. Kalau kita enggak tahu dia muslim atau bukan. Ya kalau tadi dengan qarinah, kalau seorang non muslim yang memberikan salam kepada kita itu jarang. Biasanya orang yang kita kenal saja. Itu ciri-cirinya. Kalau secara umum biasanya muslim, ya kita jawab waalaikumsalam. Ya, kalau non muslim tadi jarang. Yang kedua, itu biasanya yang sudah kenal. Enggak mungkin tiba-tiba orang, ya maaf, orang Chinese gitu ya, salam sama kita enggak kenal, enggak apa ini. Assalamualaikum. Jarang sekali. Kalau yang sudah kenal mungkin ya. Kalau yang enggak kenal, kalau dia salam dengan salam yang bagus ya kita jawab ya. Jawab dengan salam yang kita balas kepada dia dengan yang setara atau yang lebih baik. Seperti itu. Karena kalau dia non muslim sangat jarang ya. Sangat jarang dan biasanya tadi yang sudah dikenal. Begitu Pak ya. Ya. Dan kalau itu non muslim jawabannya tadi waalaikum. Karena enggak boleh kita mendoakan ya keselamatan bagi mereka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi semisal. Kita jawab waalaikum. Ya. Ketika dia dengan kata yang lainnya disebutkan dalam hadis itu assamu alaikum. Ya, asam itu kematian atas kalian. Ya, sebagaimana orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan waalaikum dan atas kalian juga. Kayak gitu. Jadi bimbingan Islam kalau ada orang non muslim memberikan salam kepada kita, jawabannya itu waalaikum. Hanya seperti itu saja. Ya, baik. Mungkin itu Pak ya. Sudah masuk waktu Isya. Taib. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.